Cuma kau dekati aku. Kau ucapkan semua rayumu dan tebarkan jurus cintamu untuk menggodaku. Kau pikir ku bisa tertipu dengan semua janji palsumu, lalu jadikan ku kasihmu. Aku tak mau. Pergi, pergilah jauh, jangan dekati aku. Ku tak butuh lelaki sepertimu yang biasanya menipu dengan mulut manismu, bermainkan cinta hanya demi kepuasanmu. Pertama kau dekati aku, kau ucapkan semua rayumu dan tebarkan jurus cintamu untuk menggodaku. Kau pikir ku bisa tertipu dengan semua janji palsumu, lalu jadikan ku kasihmu. Aku tak mau. Pergi, pergilah jauh, jangan dekati aku. Ku tak butuh lelaki sepertimu yang biasanya menipu dengan mulut manismu, bermainkan cinta hanya demi kepuasanmu. Apa yang coba kau buktikan dengan semua yang kau lakukan? Hanyalah dusta cinta yang menyakitkan. Tidakkah kau sadari semua itu tiada arti, takkan membuatmu jadi lelaki sejati. Pergilah jauh, jangan dekati aku. Ku tak butuh lelaki sepertimu yang biasanya menipu dengan mulut manismu, bermainkan cinta hanya demi kepuasanmu. Pergi, pergilah jauh, jangan dekati aku. Ku tak butuh lelaki sepertimu.